Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari sebuah kitab yang judulnya adalah Fiqih Asma'il Husna. Ini pemahaman yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana bapak sekalian, bahwa beriman kepada Allah adalah min arkanil iman, diantara rukun iman, dan rukun iman yang pertama. Sehingga mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sebuah tuntutan dan akan menjadi dasar kita di dalam mewujudkan keseluruhan agama kita. Karena sesungguhnya semua syariat yang kita berusaha untuk mewujudkan, salat, puasa, zakat, haji, dan yang lain-lainnya, itu ada karena tuntutan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau memiliki perkataan yang layak untuk kita renungkan bersama-sama. Di antaranya beliau mengatakan, man arada uluwa bunyanihi fa'alihi bitawfiqi asasihi wa ihkamihi wa syiddatil i'tinai bihi. Fa inna uluwal bunyan ala qadri tawfiqil asas wa ihkamihi. Di antara perkataan beliau sekalian, barang siapa yang hendak mendinginkan bangunan, bangunan tingkat 2 atau tingkat 3 atau bahkan tingkat 10 atau bahkan 20, apa yang harus dia lakukan? Fa'alihi bitawfiqi asasi. Wajib bagi dia untuk mengokohkan pondasinya. Wa ihkamihi, dan betul-betul memperhatikan tentang kualitas kehebatan pondasinya ini. Wa syiddatil i'tina bihi, dan hendaknya benar-benar dia memiliki perhatian yang besar terhadap pondasi ini. Kenapa, bapak sekalian? Fa inna uluwal bunyan ala qadri tawfiqil asas wa ihkami. Karena ketinggian bangunan itu sangat ditentukan oleh kekuatan pondasi yang dibangun. Sekalian ini kalimat yang beliau sampaikan. Dan insyaallah khususnya bapak-bapak yang berkecimpung dalam bangunan atau teknik sipil umpamanya, tentu jauh lebih tahu bahwa bangunan itu ketinggiannya harus disiapkan dengan pondasi yang ini yang disiapkannya. Tentu berbeda antara menginginkan ketinggian bangunan 1-2 tingkat dengan ingin 10-20 tingkat. Tidak memperhatikan pondasi ini adalah sebab malapetaka, sebab kehancuran dan kebinasaan. Kalau bangunan ya sebab keruntuhan bangunan. Agama ini baru sekalian memiliki pondasi. Barang siapa yang dia ingin agamanya hebat, maka hendaknya dia betul-betul memperhatikan ini pondasi agamanya. Dan pondasi agamanya itu Bapak sekalian adalah arkanul iman. Dan arkanul iman semuanya bertumpu kepada al-imanu billah. Pondasi agama ini bertumpu pada rukun-rukun iman. Dan rukun iman itu semuanya bertumpu kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua rukun iman yang kedua sampai yang keenam itu semuanya karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan repot-repot mengimani kitab, mengimani kehidupan yaumul akhir, mengimani rasul yang diutus oleh Allah, mengimani takdir, kecuali karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang dia ingin benar-benar memperhatikan atau memperbagus kualitas agamanya, ingin hebat dalam agamanya, maka dia wajib memperhatikan pondasi agamanya, yaitu tentang al-imanu billah, iman kepada Allah SWT. Sekalian, dan inilah yang menjadi tujuan pokok diciptakannya manusia adalah mengenal dan beribadah kepada Allah. Ini adalah perkara mendasar yang wajib untuk kita betul-betul ketahui dan kita fahami. Dan semua yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan bertemu di sini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua pokok tujuan diciptakannya kita semuanya, yaitu yang pertama mengenal Allah, yang kedua mewujudkan ibadah kepada Allah. Yang pertama ada di dalam surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala katakan demikian. Allahu khalaqa as-sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan tujuh langit, demikian itu pula Allah menciptakan bumi. Lalu Allah meletakkan dalam penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya al-amru, hukum-hukum yang sekarang kita kenal dengan istilah hukum alam, yang semuanya adalah itu adalah hukum-hukum yang Allah letakkan pada setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini Allah letakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan manusia. Matahari beredar, Allah ciptakan dengan hukum-hukum yang Allah letakkan pada peredaran matahari. Alam semesta semuanya bergerak semuanya dengan hukum yang Allah telah buat pada setiap ciptaannya, sehingga setiap ciptaan Allah, Allah sertakan padanya hukum yang berkaitan dengan ini ciptaannya tersebut, sehingga masing-masing memiliki ketetapan, ketentuan sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Allah SWT. Terus kalian, ketika Allah bicara tentang makhluk ciptaannya tersebut, apa yang Allah inginkan? Lita'lamu, agar kalian tahu, agar kalian berilmu. Berilmu tentang apa? Annallaha ala kulli syai'in qadir, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian tahu bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala-galanya, dan agar kalian tahu Allah itu ilmunya meliputi semuanya. Sehingga dalam banyak ayat Allah sering mengatakan fa'lamu, fa'lamu, fa'lamu, fa'lamu, fa'lamu, ketahuilah, ketahuilah, ketahuilah, ketahuilah. Semuanya bicara tentang Allah. Fa'lamu anallaha azizun hakim. Ketahuilah semuanya Allah dat yang maha aziz, pemilik kemuliaan, hakim, yang maha bijaksana, yang keputusannya selalu tepat, dan semua perbuatan Allah bijaksana. Wa'lamu anallaha bikulli syai'in alim. Ketahuilah sesungguhnya Allah lah dat yang maha tahu atas segala-galanya, ilmunya meliputi segala-galanya. Wa'lamu anallaha bima ta'maluna basir. Ketahuilah Allah dat yang maha tahu atas segala apa yang kalian lakukan. Wa'lamu anallaha ghafurun halim. Wa'lamu anallaha sami'un alim. Wa'lamu anallaha ghaniyun hamid. Dan yang lain-lainnya, yang kalimatnya wa'lamu, wa'lamu, wa'lamu, artinya kenalilah siapa itu Allah, sehingga akan tumbuh rasa pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu kalau diringkas dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan memperhatikan bentangan alam semesta. Dengan memperhatikan bentangan alam semesta, langitnya, gunungnya, lautnya, bumi daratannya, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, bahkan termasuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memerintahkan kita agar memperhatikan para makhluk-makhluk Allah. Tujuannya, tujuan akhirnya adalah agar muncul gambaran di depan mata kita betapa sangat agungnya Sang Pencipta itu semuanya. Contoh diantaranya, afalam yang buru ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak memperhatikan, afala yang buruna, apakah mereka tidak memperhatikan? Memperhatikan penuh dengan penelitian, penuh dengan kedetailan, sehingga betul-betul dia memperhatikan betul perkaranya itu. Apa? Bagaimana unta diciptakan? Artinya dalam penciptaan unta dan dalam binatang unta ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Silahkan teliti, silahkan pelajari, silahkan perhatikan betul bagaimana tentang unta. Dalam ini ketinggian langit, bagaimana Allah meninggikan langit, bagaimana langit ditinggikan oleh Allah Ta'ala, ditinggikan tanpa tiang, diciptakan dengan sempurna, di sana letaknya benda-benda langit, ini Allah letakkan di sana, silahkan pelajari. Tidakkah mereka perhatikan bagaimana Allah memancangkan gunung, menancapkan gunung, membentangkan bumi? Silahkan semuanya manusia, silahkan teliti dan perhatikan. akan dia dapatkan di sana tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Demikian juga ibu sekalian, maksudnya yang dirahmati Allah, Allah sering cerita dengan kalimat wa min ayatihi, di antara tanda kekuasaan Allah. Di antaranya seperti wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah itu malam, siang, adanya matahari, adanya bulan. Silahkan Anda pelajari sampai mendalam, Anda akan melihat bagaimana hebatnya atau besarnya kekuasaan Allah yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Seandainya hari itu malam terus kayak apa? Seandainya hari itu siang terus kayak apa? Di antara tanda kekuasaan Allah, ikhtilaful laili wan nahar, bersilih gantinya antara malam dan siang. Demikian juga matahari dan bulan. Apa gunanya matahari? Apa manfaat matahari untuk manusia dan kehidupannya? Apa manfaatnya bulan? Di sana ada apa dengan bulan? Maka semuanya merupakan bagian pada kekuasaan Allah Ta'ala, sampai Allah pun katakan wa fi anfusihim afala tubsirun. Dan dalam diri mereka, dan dalam diri mereka, apakah kalian tidak memperhatikan? Tidak memperhatikan bagaimana Allah letakkan banyak tanda kekuasaan Allah dalam diri kita. Ya fisiknya, ya kejiwaannya, bagaimana tanda kekuasaan Allah dari isi kepala sampai ujung kaki, telitilah semuanya bagaimana kehebatan pada kekuasaan Allah yang ada di situ. Oh, sekalian, ini adalah satu di antara bagaimana Allah mengarahkan kita mengenal Allah dengan bentangan alam semesta yang ada ini. Tapi tentu itu tidak akan cukup mengantarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara yang kedua ini yang akan menjadikan, yang akan mengantarkan kita mengenal Allah dengan lebih tafsir, yaitu melalui ayat-ayat yang matluah. Kalau tadi istilahnya ayat kauniyah, yaitu ayat yang ada di dalam bentangan alam semesta. Yang kedua ini adalah dengan ayat matluah, ayat yang dibacakan, yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, yang isinya diantaranya mengenalkan tentang diri Allah dalam bentuk Allah mengenalkan Al-Asma Al-Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Walillahil Asma'ul Husna. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik. Allah SWT katakan berkaitan dengan Asmaul Husna, apa perintah Allah? Fad'uhu biha, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama yang baik, beribadalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ada dua tuntutan bagi sekalian ketika Allah mengenalkan tentang nama-namanya. Satu, hendaknya kita jadikan nama-nama Allah itu ini kita pakai untuk berdoa kepada Allah. Apa bentuknya? Yaitu kita bertawasul, menggunakan nama-nama Allah untuk mengantarkan doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat disyariatkan sekalian, sebelum kita minta kepada Allah, kita mengawali dengan nama-nama Allah yang baik, dengan menyebut nama yang sesuai dengan apa yang akan kita minta, atau bisa menyebut dengan keseluruhan nama-nama yang Allah sebutkan. Contoh namanya Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Kita menyebut nama yang sesuai dengan apa yang kita minta. Waidat Yang Maha Rahman, Yang Maha Rahim, sayangilah aku. Ya Ghaffar, Ighfirli. Waidat Yang Pengampun, ampunilah aku. Ya Razzaq urzuqni wa idzat, yang memberikan rezeki, berilah aku rezeki. Ini contoh dia mengawali permintaan kita dengan doa, dengan asmaul husna. Contoh lagi umpamanya seperti yang Nabi jadikan wiritan setiap pagi. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits asli sa'ni kullah. Waidat yang hidup yang menegakkan segala urusan, aku beristighosah dengan rahmatmu, aku beristighosah kepadamu. Atau menyebut dengan semua nama yang Allah sebutkan diantaranya kata Nabi. Ini Allahumma inni as'aluka bikulismin huwala sammaita binafsak au allam ta'ahadan min khalqik au angsalta fi kitabik awistakfarta fi ilmil ghaib indak. Baru kemudian mengajukan permintaannya. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan semua nama yang engkau menamai dirimu dengan nama-nama itu, atau nama yang ku ajarkan para salah seorang di antara hambamu, atau nama yang ku turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Ini adalah kita mengawali doa-doa kita dengan asmaul husna. Ini termasuk di antara adab yang diajarkan oleh Allah dan Nabi-Nya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Mas kalian, yaitu kita tertuntut untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan kandungan apa yang ada di dalam asmaul husna. Setiap nama Allah, Bapak Ibu rahmat Allah, itu mengandung sifat Allah yang kita tertuntut untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan kandungannya dalam nama tersebut. Satu contoh, nanti terangkan juga lebih detail daripada penjelasan akan datang. Satu contoh, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Allah memiliki nama Ar-Rahman, artinya adalah Dzur-Rahman Al-Wasi'ah, Allah pemilik rahmat yang luas. Dan Allah adalah Arhamur Rahimin, Allah Zat yang Maha Penyayang. Kita tertuntut beribadah kepada Allah dengan kandungan yang ada di dalam nama tersebut. Apa itu wujudnya, Mas kalian? Satu, karena Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik rahmat yang luas, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah bagaimanapun juga keadaan kita selama kita masih hidup di dunia. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang mereka ibaratnya sudah amburadul, sudah rusak-rusakan, sudah hidupnya itu sudah betul-betul seperti enggak ada gunanya sama sekali, Allah seru dengan lembutnya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang telah tenggelam dalam berbagai macam penyimpangan dan kenistaan, wahai hambaku yang pernah tenggelam dalam syirik, wahai hambaku yang pernah tenggelam dalam kekafiran, wahai hambaku yang pernah tenggelam dalam kemunafikan, wahai hambaku yang pernah tenggelam dalam kemaksiatan, wahai hambaku yang telah bergelimang dengan dosa dan segala penyimpangan, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Segera taubat, pasti akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang akan mengampunkan dosa apapun yang manusia lakukan. Dan ketika manusia dia mau bertobat dan beristighfar kepada Allah, Allah tidak peduli tentang dosa yang dia miliki. Yang Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani la ghafartu lak wa la ubali fika. Wahai anak Adam, seandainya anda punya dosa sampai dosanya itu sundul langit, saking besar dan banyaknya, lalu anda minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti akan aku ampunkan dan aku tidak peduli tentang dosa yang anda miliki. Pas kalian, ini adalah diantara tuntutan kita beribadah kepada Allah Taala dari kandungan nama Allah Ar-Rahman. Dan kita dari nama Allah Ar-Rahman, kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pula, maka hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang penyayang, yang memiliki sifat kasih sayang. Karena Nabi mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, maka anda akan disayang oleh Allah yang ada di atas langit. Bapak Ibu, ini tuntutan ketika kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita kembali ke awal, bahwa kita tercipta itu pertama untuk mengenal siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah untuk mewujudkan ubudiyah, mewujudkan penghambaan kepada Allah Taala. Ini yang dimaksud dalam ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu semata-mata beribadah kepadaku. Hidup kita yang paling pokok dua ini, wabiyah rahmatullah ta'ala. Dan dari sini kita melakukan seluruh aktivitas kehidupan kita 24 jam. Hendaknya mencerminkan penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan Allah telah menurunkan syariat lewat Rasulnya untuk mengatur bagaimana 24 jam kita ini bisa bernuansa ibadah kepada Allah Ta'ala. Suasana kita semuanya dalam beribadah kepada Allah. Dari Bapak Ibu sekalian minta maaf, menjelang tidur, sampai kita nanti mau tidur lagi, bagaimana semuanya bernilai ibadah. Karena kita diciptakan oleh Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu rahmat Allah, oleh karena itulah, sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i was sifat allati yutalli'u 'alayha. Al-Imam Ibnu Qayyim memiliki perkataan, manusia yang paling sempurna penghambaannya adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat yang Allah telah ajarkan kepadanya. Artinya, semakin Bapak Ibu mengenal nama dan sifat Allah, itu akan semakin yakni terbuka lebar ragam ibadah yang perlu kita wujudkan kepada Allah Ta'ala. Semakin sempurna dalam kita mewujudkan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya Allah memiliki 99 nama, Bapak Ibu mengenal nama Allah 10, ada kemungkinan yaitu 10 macam jenis ibadah yang kita tujukan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita mengenal 99 nama, maka kita akan mengenal ini 99 macam ibadah kita kepada Allah dengan roh-roh yang benar. Sehingga semakin mengenal nama-nama Allah, semakin pandai seorang hamba dia bermuamalah kepada Allah Ta'ala. Sekalian, dan ini yang menjadi pondasi kehidupan kita. Dan orang yang mereka betul-betul memiliki pondasi ini, dia akan menjadi orang yang sempurna di dalam menjalani kehidupannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, Maka sekarang perhatikan bagaimana kehidupan para sahabat Nabi, yang mereka dari awal pertumbuhannya ketika Nabi ingin membangun generasi para sahabat sekalian, Nabi siapkan pondasinya. Bagaimana Nabi 13 tahun pendidikan yang diajarkan kepada para sahabat tidak bergeser dari mempersiapkan pondasi ini. Kita akan lihat megahnya bangunan para sahabat dalam membangun amal agama. Kemegahan bangunan tadi kata Ibnu Qayyim itu ditentukan dengan pondasi yang diletakkannya. Kalau pondasi itu hanya cukup untuk bangun satu tingkat, jangan berhayal sekalian bisa mendirikan bangunan 10 tingkat. Oh, akan ambruk nanti, akan hancur bangunannya. Semakin hebat pondasinya, akan semakin bisa dibangun di atasnya itu bangunan setinggi-tingginya. Mari sekarang kita lihat contoh dampak pembinaan Nabi dalam perkara akidah iman kepada Allah yang bagus ini sekalian, kemudian dengan fenomena amal yang mereka miliki. Contoh pertama, gambaran pertama, dampak akidah mereka tentang Allah berkaitan dengan yaitu amal saleh. Berkaitan dengan amal saleh, bagaimana hebatnya mereka dalam mewujudkan amal saleh. Contoh pertama tentang amal saleh adalah salat. Amal terbesar hubungan hamba dengan Allah Ta'ala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sekalian menerangkan, menyebutkan kisah. Ada seorang yang mereka itu datang ke masjid dengan cara dipapah oleh dua orang sampai dia duduk di masjid. Bapak sekalian, secara fisik orang ini sudah udzur untuk tidak repot-repot ke masjid. Tapi orang ini ibaratnya punya semangat besar tetap ke masjid. Pertanyaannya, apa yang mendorongnya? Apa yang memotivasi dia? Kok sampai dia harus repot-repot senantiasa datang ke masjid walaupun dengan cara dipapah oleh dua orang? Yaitu keinginannya untuk mendapatkan segala keutamaan yang berkaitan dengan kehadirannya ke masjid yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari langkah-langkah kakinya yang akan menghapuskan dosa, mengangkat derajat, dari duduknya dia di masjid, dari dia salat tahiyatul masjid, dari dia iktikaf dan zikir di masjid, dari dia mengikuti salat jamaah di masjid, ibaratnya pedagang, dia akan membawa keuntungan besar. Dia tidak mau lewatkan. Dia tidak mau lewatkan keuntungan seperti ini. Dia tidak terima hanya duduk lemas di rumah, tidak dapat keuntungan besar. Enggak. Walaupun fisiknya sudah lemah, gairahnya tetap menyala. Maka itu yang membuat dia pun semangat datang ke masjid. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim pula. Beliau mengatakan, fa'lam annal abda yaqta'u manazila sayri ilallah biqalbi wa himmati la bi badani. Ketahuilah, seorang hamba itu dia dalam meniti tangga-tangga kemuliaan menuju Allah itu ditentukan dengan hati dan semangat cita-citanya, bukan dengan badannya. Sekalian, contohnya seperti tadi. Walaupun fisiknya lemah, tapi karena hatinya itu merasa masih sehat, hatinya kuat, sempurna, fisik itu bisa diseret. Beda dengan hatinya setruk. Badannya hebat. Gagah, perkasa, kotot, sempurna, gak ada cacatnya. Tapi kalau sudah bagian dengar adzan, kayak orang setruk. Belas gak tergerak untuk datang ke masjid. Itu yang setruk bukan badannya, yang setruk hatinya. Ubay bin Ka'ab, Bapak sekalian, menceritakan pula ada salah seorang penduduk Madinah bicara tentang jarak rumahnya, dia paling jauh dari Masjid Nabawi, paling jauh. Tapi si orang ini tidak pernah absen bersalat jamaah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian disarankan sama teman-temannya, kamu itu mau beli kendaraan. Kamu mau beli kendaraan supaya paling tidak meringankan perjalanan kamu dari rumah ke masjid di waktu siang dan di waktu malam. Karena nyuwun ngapunten Bapak sekalian, suasana Saudi kalau sudah betul-betul panas bisa sampai 50 derajat. Panas, panas sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan waktu umroh atau waktu haji, begitu keluar hotel bisa ya ini serem. Langsung serem. Dari adem-adem di hotel keluar langsung serem. Kalau hanya jalannya 100 meter aja mungkin enggak kerasa. Kalau berkilo-kilo gembrobios, kemeringat, kemudian kesengat matahari. Kalau malam, kalau dingin, dinginnya sampai nyesek, sampai itu ngeresek dingin. Dia disarankan beli kendaraan. Orang ini tahu keutamaan jalan kaki menuju masjid. Apa kata dia? Ini ma yasurruni anna manzili ilal jambil masjid. Tidak membuat saya gembira seandainya rumahku itu ada di samping masjid, kata dia. Apa yang memotivasi orang seperti ini? Oh, sampai dia memiliki semangat yang seperti itu. Uridu ayuktaba ma'a uridu li ayuktaba ma'a uridu ayuktaba mamsali mamsayali. Saya sangat ingin seandainya langkah-langkah kakiku itu ayuktaba, dicatat oleh Allah Ta'ala. Semenjak kepergianku dari rumah ke masjid sampai kepulangku dari masjid ke rumah, saya ingin semua langkah kakiku dicatat oleh Allah Ta'ala. Ketika Nabi mendengar tentang ini keinginan orang ini, kata Nabi, qad jama'allahu lak, Allah telah kumpulkan semuanya itu untuk Anda. Sekalian, ini orang yang mereka memang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan gaji, pahala, upah dengan amalnya itu seperti yang Allah janjikan. Adapun kalau orang tidak punya iman, ya sudah, ini semuanya dianggap Allah, itu kan janji yang belum kelihatan aja, gak jelas, sehingga gak ada semangat apapun dalam mewujudkan amalia. Satu, ini contoh dalam beramal. Contoh kedua dalam masalah jihad. Dalam masalah jihad, ketika Nabi menghasung jihad untuk mempertahankan Islam dan mempertahankan kemuliaan kaum muslimin, dan jihad, para sahabat tahu bagaimana besarnya keutamaan jihad fisabilillah. Dan jihad itu tentunya sekalian bukan sekedar membunuh orang kafir, alias tidak setiap dengan membunuh orang kafir bisa diatasnamakan jihad. Jihad itu seperti sholat, ada aturannya, ada tata caranya. Bapak Ibu sholat duhur jam 10 pagi, kira-kira diterima gak? Ya tentu tidak. Duhur jam 10 pagi, walaupun dia duhurnya itu sholatnya di jam 10 pagi itu, oh, masya Allah khusyuk, tapi uang bukan atau di luar aturannya, ya tetap tidak akan diterima. Ngeyel, tanggung sendiri. Jihad seperti itu. Tidak asal berangkat keluar rumah membawa senjata, lalu ketemu orang kafir, dipenggal, dipenggal. Ini jihad fisabilillah. Ya, tidak seperti itu. Jihad ada aturannya. Kapan perbuatan dikatakan jihad fisabilillah? Boleh jadi orang yang mereka jihad, jihad, jihad, bisa dia konyol sebagaimana konyolnya orang yang sholat duhur di waktu jam 10 pagi, walaupun dia semangat dalam melakukannya. Karena setiap amal ada ilmunya, setiap amal ada aturannya. Tidak hanya asal memiliki semangat yang besar. Sekalian, ketika Nabi menghasung para sahabat berjihad dan keutamaan jihad sangat tinggi, satu di antara keutamaan jihad, kata Nabi di antaranya, begitu darah menetes, Allah langsung ampunkan dosanya. Kemudian Allah akan pakaikan dia mahkota kebesaran dari jihad yang dia lakukannya. Allah akan berikan dia pilihan memilih bidadari surga. Kemudian Allah akan berikan pahala yang luar biasa sampai ada orang yang mereka sampai mereka itu berangan-angan sambil dia mati lalu kembali lagi ke dunia. Jihad lagi, mati lagi, kembali lagi ke dunia. Saking besarnya pahala jihad. Ketika ada orang yang mereka, ketika Nabi menghasung para sahabat berjihad, ada orang mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bawalah aku ke medan jihad ya Nabi. Artinya carikan untukku kendaraan ya Nabi. Yang datang ini adalah fakir, orang yang fakir, orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa untuk dia bisa berangkat jihad. Sehingga datang para Nabi untuk mencarikan yaitu kendaraan yang bisa mengantarkan ke medan jihad. Apa kata Nabi setelah mencari-cari, la ajitu ma yahmiluka. Aku tidak mendapatkan apa yang bisa mengantarkan Anda ke medan jihad. Kalau kira-kira sekalian, orang yang tidak punya pandangan tentang kehidupan hari akhir dan tidak memiliki keyakinan tentang pahala yang Allah sediakan berkaitan orang yang berjihad, begitu dapat pengumuman, oh nama Anda enggak ada dalam deretan orang yang berangkat jihad. Kira-kira gimana, Pak? Alhamdulillah, selamat, selamat, orang bakal mati, orang cepat mati. Itu boleh jadi mungkin begitu bayangan yang akan muncul, tapi orang enggak. Apa yang terjadi? Ini tawallau, dia pun pulang ke rumah, wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hasanan. Dia pulang ke rumah dalam keadaan air matanya meleleh karena sedih, tidak ada yang bisa mengangkat dia ke medan jihad. Ibaratnya keuntungan besar di depan mata itu lepas. Kalau seorang pedagang, sekalian, keuntungan di depan mata itu umpamanya sudah 1 miliar tinggal nangkep gitu, kalau lepas, kira-kira gelo enggak, Pak? Oh, bagaimana gelonya itu ibaratnya sudah, waduh, keuntungan sekian lepas. Itu karena orang seperti ini pedagang akhirat. Itu satu contoh, yaitu bagaimana pengaruh iman kepada Allah terhadap sebuah amalan. Yang kedua, contoh pengaruh iman terhadap militansi mereka menerima ujian, menjadi generasi yang tahan banting, tahan banting. Ibarat itu natap-natap itu gak langsung piar, tapi tegas saja, tegas saja. Mentalnya kayak mental bola yang tidak ambiar ketika natap dinding sekeras apapun. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah, bagaimana Amar bin Yasir, bagaimana Hubab ibn al-Arqam dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Bilal diseret ke padang pasir, dicambuk, kemudian dihina-hina kayak binatang sampai dientak batu besar. Tapi apa yang ada pada Bilal, dia merasakan di balik itu nikmat dengan mengucapkan kalimat ahad, ahad, ahad. Militan. Sehingga apapun yang mereka inginkan dari tuan-tuan Quraisy untuk memisahkan imannya Bilal, oh enggak bisa. Tetap Bilal bagaimana dia dalam posisi ya ini bertahan dengan keimanan yang dimiliki, karena Bilal tahu bahwa iman yang dia miliki jauh lebih mahal dari segala-galanya. Amr bin Yasir sekeluarga ibunya mati karena ditombak kemaluannya oleh Abu Jahal. Bapaknya mati dalam siksaan tuan-tuan Quraisy. Sampai Amr bin Yasir pun juga ini dalam siksaan berat, saking gak kuatnya ngempet siksaan mereka, sempat mengeluarkan kalimat kufur yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala karena hatinya tetap dalam keadaan tenang dalam keimanan. Apa kata Nabi? Isbir ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, bahwa janji Allah kepada kalian adalah surga. Bagaimana Khobab ibn al-Arqam dipanasi oleh orang Quraisy dengan baju besi panas sampai kulitnya melepuh-melepuh. Tapi Khobab bagaimana bertahan dengan apa yang dilakukannya? Demikianlah kisah ada seorang pemuda namanya ini Ibnu Hudzafah. Ibnu Hudzafah ditangkap oleh orang Romawi kalau tidak keliru. Lalu ditawarkan kepada Ibnu Hudzafah, ya Ibnu Hudzafah, masuklah kamu ke dalam agamaku, agama Nasrani, akan aku bebaskan engkau. Kata dia, enggak. Ya Ibnu Hudzafah, masuklah engkau ke dalam agamaku Nasrani, akan aku bebaskan kau dan aku akan beri harta yang banyak kepadamu. Kata dia, enggak. Ya Ibnu Hudzafah, masuklah kau ke dalam agamaku Nasrani, akan aku nikahkan kau dengan putriku. Kalian tawarkan penjaringan ribuan ibu. Jadi mantu rojo. Jadi mantu rojo. Tapi syaratnya harus masuk agama Nasrani, agama raja. Kata dia, enggak. Ya Ibn Hudzafah, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani, akan aku berikan separuh kerajaanku. Walau semua, kata dia, enggak. Oh, sudah kehabisan. Stop. Apa yang ditawarkan lagi kepada dia? Akhirnya diseret ke penjara, di penjara 3 hari, enggak kasih makan, enggak kasih minum. Sehingga dibuat kelaparan berat dan kehausan berat. Setelah itu dibawakan bangkai dan khamar. Menurut hukum darurat Islam, boleh. Dalam kondisi darurat, makan yang tadi haram untuk mempertahankan kehidupan. Tapi Hudzafah enggak mau. Apa kata dia? Saya tidak ingin kalian ketawa melihat saya. Oh, Masya Allah, udah kehabisan akal lagi. Dan datangkan kemudian periuk besar berisi air mendidih. Tawanan-tawanan muslim didatangkan, dimasukkan satu persatu sehingga terpisah antara daging dan tulang belulangnya, supaya Ibnu Hudzafah melihat dengan mata kepalanya. Kata dia, berikutnya Ibnu Hudzafah melelehkan air mata. Sang raja anggap bahwa dia telah mulai lunak hatinya, dia bisa ditawari untuk dia masuk ke agama Nasraninya. Apa kata Hudzafah ketika mereka katakan, ya Ibnu Hudzafah, bagaimana Anda sudah siap menerima tawaranku agama Nasrani? Kata dia, enggak. Kenapa kamu menangis? Saya menangis, seandainya saya punya nyawa sebanyak rambut yang aku miliki, lalu satu persatu dimasukkan ke periuk ini, aku akan dengan sabar. Sudah enggak ada lagi yang bisa ditawarkan lagi untuk mencabut imannya Ibnu Hudzafah. Sampai akhirnya untuk menutupi rasa malunya, kata sang raja, Ibnu Hudzafah, mau enggak kamu mencium keningku? Kata dia, mau. Dengan syarat semua tawanan muslimin dibebaskan. Maka begitu pulang ke Madinah, Umar ibn Khattab memerintahkan semua pasukan untuk mencium keningnya Ibnu Hudzafah, untuk menghargai dan menghormati bagaimana Ibnu Hudzafah telah membebaskan mereka dengan pengorbanan yang dimiliki Ibnu Hudzafah. Sekalian, ini contoh bagaimana militansi seorang muslim ketika dia telah memiliki iman. Imannya enggak bisa dibayar dengan dolar atau rupiah atau dengan kedudukan, enggak. Karena dia punya nabi yang pernah juga ditawari, ya Muhammad, apa yang kamu inginkan dengan dakwahmu? Apa memangnya kamu ingin jadi penguasa? Aku angkat jadi penguasa nomor satu di negeri ini. Kira-kira kalau yang ditawari penjaringan beribun, pengen datas presiden, omong-omong betasah pilihan, langsung. Gimana? Enggak pakai tawaran itu aja, harus rebutan aja orang bagaimana berjibaku untuk mendapatkannya, apalagi ditawari gratis. Ya Muhammad, apa memangnya kamu ingin jadi orang paling kaya? Tak kumpulkan semua hartanya orang Quraisy, biarkan paling kaya di antara kami. Semua tawaran mereka dari kekuasaan, dari harta, dari wanita, semuanya ditolak Nabi. Sampai Nabi pun diantaranya menegaskan, ya Quraisy, seandainya kamu letakkan laut, wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amra. Saatnya kamu letakkan mata di tangan kanan, kuburan di tangan kiriku, aku harus meninggalkan dakwah ini. Oh, tidak akan aku tinggalkan sampai Allah memenangkan urusanku atau menghancurkan diriku. Nabinya seperti ini, maka anak didiknya, anak buahnya pun militan di atas keimanan mereka. Ini contoh bagaimana iman dampaknya pada ini ujian-ujian yang mereka terima. Yang terakhir contoh, ini dampak iman terhadap, yaitu takutnya mereka kepada Allah. Ketika iman telah ada dalam hatinya, yang merasuk dalam hatinya segala kesempurnaan sifat Allah. Apa katanya menghadapi Muharramat? Inni akhafu in asaitu rabbi adaba yawmin adzim. Saya takut seandainya aku bermaksiat kepada Allah, akan ditimpakan adab yang pedih kepadaku. Nah sekalian, maka lihatlah kisah-kisah Yusuf. Bagaimana Yusuf digoda wanita secantik-cantiknya, sekaya-kayanya, seseksi-seksinya, di kamar yang terkunci, tidak ada yang melihat posisi dia sebagai budak, bujangan, orang kau, orang ini perantauan. Tetapi semua faktor yang menjadikan dia gampang melakukan perbuatan itu, dia lari menghindar karena ada keimanan kepada Allah SWT. Bagaimana anak sang penjual susu ketika ibunya bilang, nak, ahlitil laban bilma, nak, campur susu dengan air biar bungkusannya lebih banyak, untungnya lebih banyak. Apa kata sang anak? Ma, bukankah ini dilarang oleh Amirul Mukminin? Kata si mak, nak, kan tidak melihat kita, kan Amirul Mukminin tidak melihat kita. Apa kata sang anak? Ma, seandainya Amirul Mukminin tidak melihat kita, maka Rabb-nya Amirul Mukminin melihat kita. Ternyata dialog ini langsung didengar dari luar rumah oleh Umar yang sedang ibaratnya ronda turba, yang nguping dari rumah ke rumah. Umar langsung pulang, kemudian temui anak-anaknya, ditawarkan gadis itu kepada anak-anaknya, lalu ada yang menyanggupi, dan kemudian dari keturunan wanita ini lahir berikutnya turunannya Umar bin Abdul Aziz. Laki-laki yang demikian hebat karena memang keluar dari rahim wanita yang memang hebat. Dan sangat banyak dampak-dampak yang lainnya sekalian. Waktu kita habis, mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini memberikan gambaran kepada kita. Seperti kata Ibnu Qayyim, barang siapa ingin membangun kehebatan bangunan, perhatikan pondasinya. Barang siapa ingin membangun kehebatan agamanya, amal agamanya, perhatikan dasar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekalian bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.